Mitra bisnis bidang usaha jasa fotokopi rencananya akan diwajibkan membayar royalti untuk diberikan kepada penulis buku. Hal ini menjadi dilema lantaran di satu sisi hak cipta harus dihargai, namun di sisi lain melihat kenyataan jasa fotokopi selama ini laris lantaran banyak buku yang sulit didapat. Selain itu, masih adanya kenyataan bahwa buku-buku yang diperlukan oleh masyarakat secara umum yang ingin mendapatkan pengetahuan tidak terjangkau dari sisi harga. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Apindo Bidang Perempuan, Gender, dan UKM, Nina Tursina. Bu Nina, bagaimana pendapatnya soal ini? Pada tukang fotokopi yang mana yang akan dikenakan royalti? Tidak semua pelaku bisnis fotokopi itu besar dan memfotokopi hasil karya-karya baik dari luar maupun dalam negeri yang karyanya luar biasa. Jadi tidak bisa digebyah-uyah semuanya diberlakukan sama berat bagi fotokopi yang informal. Mungkin fotokopinya cuma satu dan pegawainya juga cuma satu orang dan lain sebagainya. Jadi memang di sini harus ada kejelasan ketentuan siapa yang harus membayar royalti ini dan harus seperti apa, itu harus jelas. Kalau memang ini jasa fotokopi, sebetulnya kan dia hanya untuk memperbanyak saja sesuai dengan permintaan customer. Apakah iya harus dia ikut membayar? Sementara jasa fotokopi itu berapa sih kalau dihitungkan biayanya kecil sekali, itu dia cuma main di quantity. Kalau quantity-nya banyak, tentunya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan begitu. Misalnya nih, contoh, dia fotokopi cuma satu buku saja. Satu buku tuh jumlahnya paling berapa lembar sih sebanyak-banyaknya? Masa dia otomatis harus membayar royalti? Itu kan nggak tepat lah. Masih bisa royalti itu dibebankan pada pihak-pihak yang benar-benar harus membayar gitu. Menurut Bu Nina, seberapa memberatkan bagi para pengusaha fotokopi di tanah air jika aturan membayar royalti ini benar-benar jadi diterapkan oleh pemerintah ke depannya? Khususnya untuk industri kecil pasti memberatkan. Harga fotokopi itu kan murah sekali dan dia main di quantity aja. Kalau quantity-nya sedikit, pasti dia juga nggak bisa nuntut ongkos. Saya rasa perusahaan fotokopi itu belum ada yang perusahaan besar. Kebanyakan paling menengah ke bawah menengah dan kecil. Plus mikro ya, karena ada ketentuan kalau omset sampai dengan 50 miliar satu tahun itu masih menengah loh. Jadi nggak mungkin lah jasa fotokopi satu cabang misalnya ya, sampai omsetnya 50 miliar tuh agak susah mencarinya, kecuali udah punya cabangnya ratusan cabang ya mungkin. Apakah iya harus kita pungut royalti? Karena biaya mereka juga sudah cukup besar, terutama sekarang ada kenaikan listrik, itu juga bebannya luar biasa, karena dia yang utama adalah listrik itu, karena tanpa listrik dia tidak bisa menjalankan kegiatan fotokopinya. Dan itu menyerap tenaga kerja ya cukup lumayan juga. Kalau kita hitung-hitung cukup banyak. Jadi saya sebetulnya kurang sependapat kalau itu dibebankan kepada pengusaha fotokopi. Karena masih banyak yang sesuai siapa sebetulnya yang harus membayar royalti. Saya sangat setuju menghargai hak intelektual sesuatu produk. Karena kami juga sedang mendorong semua produk-produk UKM, apapun produknya harus didaftarkan memperoleh haki. Tapi bukan terus jadi mau menghargai satu pihak, tapi memberatkan pihak lain gitu kan, jadi nggak pas. Apakah termasuk tukang fotokopi juga harus membayar royalti? Dari sisi mana ya dia tuh harus membayar gitu loh. Perlu dijelaskan secara transparan. Dan menurut saya kok nggak adil ya kalau misalnya dia cuma sekedar fotokopi, sementara yang menyuruh fotokopi itu kan dia yang menikmatin kan. Itu masa dia tidak dikenakan apapun, tapi malah pihak lain yang hanya membantu memperbanyak karena memang tugas dia, bisnis dia adalah memperbanyak fotokopi gitu loh. Kemudian bagaimana Bu Nina melihat banyak hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang dihadapi teman-teman pengusaha di sektor UKM, padahal mereka seharusnya diakomodasi dengan perlindungan oleh pemerintah agar mampu berkembang menjadi unit usaha yang lebih besar lagi. Kadang-kadang seperti ini ya, hal-hal yang seperti ini karena begitu banyaknya undang-undang peraturan baru, tiba-tiba wacana banyak sekali. Kadang-kadang satu bulan UKM, IKM tuh harus mengetahui perubahan-perubahan yang banyak sekali, sementara mereka sendiri juga dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih serius, bagaimana mempersiapkan daya saing dan kesinambungan usaha dan macam-macamnya itu. Menurut dia lebih prioritas. Tiba-tiba ada penambahan-penambahan seperti ini kan, kasihan mereka ya. Jangan sampai mereka tuh tidak tumbuh berkembang, tapi bagaimana berperang dengan melawan kos-kos yang seharusnya dia tidak bayar gitu. Demikian Ketua Apindo Bidang Perempuan, Gender, dan UKM, Nina Tursina, saya Gery Sadewa.